السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين، سدّم جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah dan hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Kita menjadi muslimin, kita menjadi mukminin, kita menjadi orang-orang yang kenal tauhid dan kenal sunnah. Kita menjadi orang-orang yang mengerti kewajiban yang merupakan prinsip dasar dari agama yang mulia ini, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Memahami kewajiban dasar agama ini, yang kedua, yaitu wajibnya mengikuti sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berarti kita kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah dan caranya hanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin, betapa menakutkannya mereka-mereka yang tidak hanya mengikuti jalan tauhid wa sunnah tetapi justru memusuhinya, tidak hanya menolak tapi mencaci, tidak hanya menolaknya tetapi justru menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian kepada apa yang sudah Allah persiapkan nanti yaumul qiyamah, yaitu ma turja'una fihi ila Allah, hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian masing-masing jiwa akan dituntut oleh Allah apa-apa yang telah dilakukannya di dunia. Semua yang dia lakukan, semua yang dia ucapkan, Semua yang pernah dia lakukan di dunia tidak akan tertinggal sedikit pun. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wattaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada satu hari yang kalian seluruhnya dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan ditanya, kalian akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang kalian perbuat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kalimat pun dari mulut-mulut kita ini kecuali ada pencatatnya, ada raqib, ada atid, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatatnya. Tidak luput satu kata pun, tidak luput satu kalimat pun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwah yang mengajak kepada tauhid, dakwah yang mengajak pada sunnah, apakah kalian anggap sebagai dakwah yang merusak atau dakwah yang akan menghancurkan umat, atau dikatakan sebagai dakwah radikal, dakwah yang begini dan begitu? Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang mengerikan, yang tidak hanya mencerca manusia tetapi mencerca agama Allah, mencerca sunnah Rasulullah, mencerca tauhid, mencerca Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa isi dari dakwah salafiyah? Apa isi dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak lebih dari dua perkara tadi. Mengajak agar beribadah kepada Allah. Jangan beribadah pada kuburan. Jangan beribadah pada pohon-pohon keramat. Jangan beribadah pada batu. Jangan beribadah pada selain Allah. Kalimat tauhid. Tidak lebih dari kalimat ikutilah sunnah. Jangan ikuti ajaran baru. Agama ini agama Allah. Dan Allah mengutus Rasulnya untuk mengajarkan agama ini. Maka agama Islam adalah agama yang diajarkan Rasulullah. Agama Islam adalah agama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah yang demikian adalah perkara keboliman atau kejahatan? Apakah kalimat-kalimat ini pantas dianggap dengan tuduhan-tuduhan yang jelek? Kalimat la ilaha illallah, kalimat Muhammadur Rasulullah, wattaqullah, wattaqullah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, innal abda katanabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, innal abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi bin nari jahannam 70 kharifa. Kata Nabi, bisa jadi ada seseorang yang menyebutkan satu kalimat yang dia menganggap kalimat itu enggak ada apa-apanya, ternyata kalimat itu menyungkurkan dia ke dalam neraka jahannam sejauh 70 tahun perjalanan mengarah pada neraka jahannam. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat dikatakan bahwa ada seorang hamba yang yatakallam bi kalimah yang tidak tahu, la yatabayyan, tidak paham dia kalimat itu seberapa tingginya dan seberapa jeleknya. Ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam sejauh antara timur dengan barat. Adakah jarak yang lebih jauh daripada jarak timur dan barat? Sejauh sejarak timur dan barat ke arah neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya mencerca seseorang muslim? Kedzaliman. Apakah kedzaliman itu dosa besar atau dosa kecil? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyatakan semua larangan-larangan yang mengandung ancaman-ancaman berarti dosa besar. Maka mencerca seorang muslim dosa besar. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim dosa besar. Apalagi yang dicerca dan dijatuhkan adalah seorang sunni, ahlus sunnah yang mengikuti tauhid dan sunnah. Lebih besar lagi, apalagi orang tersebut adalah seorang yang mengajarkan agama Allah, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, maka dia memiliki dua dosa besar. Dosa besar pertama, dia menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Dan dosa besar kedua, dia menghalangi dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Wa hadza akbar minal awwal, dan ini lebih besar daripada yang pertama. Dengan cercaannya, dengan ejekannya, maka kaum muslimin enggan untuk menerima ilmunya, enggan untuk datang mendengarkan kajiannya. Berarti dia mendapatkan dosa yang kedua, yaitu menghalangi manusia dari jalan tauhid dan jalan sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan siapakah orang-orang yang berani berdusta. Karena tuduhan-tuduhan itu tidak lain kecuali dusta belaka, tuduhan-tuduhan kosong, kalimat-kalimat yang tidak ada buktinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 105, innama yaftaril kadhiba alladziina laa yu'minuuna biaayatillah. Sesungguhnya mereka-mereka yang mengada-adakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yang tidak yakin, tidak percaya pada ayat-ayat Allah. Al-mu'min laa yakdzib. Al-mu'min laa yakdzib. Orang mukmin enggak akan berdusta. Apalagi kedustaan yang menjatuhkan dakwah tauhid. Apalagi kedustaan yang menjatuhkan dakwah sunnah. Maka Allah menyebutkan dengan kalimat innama, yang merupakan harfu hasrin. Harfu hasrin adalah huruf yang mengurung hanya saja yang berani mengada-adakan kedustaan untuk menentang dakwah tauhid dan sunnah. Alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya mereka yang berani, hanya mereka yang lancang. Seorang yang memiliki iman enggak berani berdusta. Apalagi berdusta atas nama Allah, apalagi berdusta atas nama Nabi, apalagi berdusta untuk menjatuhkan ahlus sunnah, menjatuhkan dakwah tauhid wa sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat innama yaftaril kadhiba alladziina laa yu'minuuna biaayatillah ulaika humul kadzibun. Mereka lah orang-orang yang pendusta. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Di zaman Rasulullah SAW, mereka-mereka yang mencerca dan menjatuhkan mukminin hanya orang-orang munafik. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Ketika munafikin mencerca Rasulullah, mencerca para sahabat dan menyatakan umur qura'una haula, lihatlah tamu-tamu kita ini, maksudnya muhajirin dan Rasulullah, arghabu butunan wajbanuna indal liqa, kata mereka paling rakus dalam makan, paling penakut dalam perang. Maka seorang sahabat menentangnya, membantahnya dan berkata, kalla kadzabta, engkau berdusta, sungguh aku akan kabarkan pada Rasulullah SAW. Dia datang pada Rasulullah SAW, ternyata ayat sudah lebih dulu datang kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya mereka, kata Allah, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya main-main, kan hanya senda gurau. Maka Allah bantah, qul, katakan pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian menjadikan bahan tertawaan, bahan ejekan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini para munafiqin. Maka Allah katakan tentang mereka dalam ayat ini, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, mereka-mereka yang menyakiti hati orang-orang mukmin dan mukminah, mereka-mereka yang menyakiti hati kaum mukminin, kaum mukminat, bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. maka kata Allah, faqad ihtamalu buhtanan wa isman 'azima, maka mereka memikul dosa yang sangat jelas, mereka memikul tanggung jawab kedustaan besar, wa isman mubina. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya adalah untuk mengajarkan kepada kita tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus liyuta'a biiznillah, untuk diikuti dengan izin Allah. Maka ini dakwah yang hak, siapapun yang tegak mengajak kepadanya maka dia di atas kebenaran. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pantaskah ada kalimat-kalimat yang jelek terucap sebagai tuduhan terhadap mereka ahlu sunnah wal jamaah yang mengajak kepada tauhid wa sunnah. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin sidang jumaah rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mereka dan pada seluruh kaum muslimin kepada tauhid, kepada sunnah. Wa nas'alullah ta'ala an yuthabbitana 'ala dinih, yuthabbitana 'ala tauhid wa sunnah. Wa nas'alullah ta'ala ayahdina wa yahdiyahum ila sawa'is sabil. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya ingatkan kembali yang kesekian kalinya bahwa duduk di antara dua khutbah itu tidak lama. Artinya enggak sempat kalian untuk ke belakang ke kamar mandi dan seterusnya. Sehingga persiapkan segalanya sebelum kalian berangkat salat Jumat. Persiapkan dan selesaikan semua urusan sebelum berangkat Jumat. Karena pembicaraan yang satu berkait dengan pembicaraan yang lain. Jika terputus akan salah paham. Maka saya khawatir akan terjadi kesalahpahaman karena mereka mengambil kesempatan tidak pada tempatnya. Sebelum kalian berangkat Jumat, kalian bisa selesaikan semua urusan. Barakallahu fikum. Amma ba'd, adapun selain daripada itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita untuk bersikap adil. Ikhwani fi din a'azakumullah, ketika kita bicara bahwa mereka yang berdusta adalah orang yang tidak beriman, kedustaan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang mukmin ila akhirih, mereka berkilah, kami tidak berdusta, kami menyebutkan apa adanya karena bukti-bukti. Ternyata buktinya tidak valid, ternyata buktinya adalah perkara yang tidak real, tidak nyata. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang menyampaikan segala sesuatu tanpa disaring maka dia ikut berdusta. Mungkin yang berdusta pertama kali bukan dia, maka dia berkata, wallahi saya tidak berdusta, saya menyampaikan apa adanya yang saya dengar. Ternyata dia mendengar dari seorang yang kadzdzab. Man haddatha bi kulli ma sami', siapa menyampaikan semua apa yang dia dengar maka dia sudah cukup dikatakan sebagai pendusta. Karena sekian banyak berita, barakallahu fikum, sebagian dusta, sebagian benar. Yang sekian banyak berita yang benar ini masih disaring lagi, apakah perlu disampaikan atau tidak perlu disampaikan? Apakah ada hajat atau tidak ada hajat untuk disampaikan? Masih ada sekian saringan. Sebagian perkara benar tidak boleh disampaikan karena itu urusan pribadi seorang mukmin. Yang Rasulullah SAW menyatakan tentang ghibah dengan ancaman yang keras sehingga para sahabat bertanya, tentang ghibah. Tahu kalian apa itu ghibah? Kata Nabi, para sahabat menyebutkan tentang berita yang tidak benar. Kalau engkau menyebutkan berita yang tidak benar, itu buhta. Tetapi ghibah adalah menyampaikan berita yang benar tentang seseorang yang tidak perlu diceritakan, yaitu tentang aib dirinya yang dia tidak suka kalau itu diceritakan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iyyakum wal kadhib. Hati-hati, kata Nabi, dari kedustaan. Mengapa demikian? Karena al-kadhib yahdi ila al-fujur. Wal fujur yahdi ila an-nar. Kedustaan akan membawa fujur, kedzaliman-kedzaliman. Kedzaliman akan membawa kepada neraka. Ama zalar rajul yakdzib, dan seseorang akan terus berdusta hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang kalau berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin, jadilah kalian orang-orang yang adil, bil qist, dengan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian bersikap tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau bicara tentang dirinya, teman dekatnya, saudaranya, familinya, grupnya, konco-konconya, sebentar, teliti dulu, harus tasabut, harus hati-hati, tidak boleh sembarangan, harus kita saring. Tetapi ketika mendengar berita tentang orang yang dia tidak sukai, atau kita katakan yang dia musuhi, dia tidak peduli dari manapun berita itu dia ambil. Dia tidak peduli dari mana dia dapatkan berita-berita itu. Siapapun, bahkan syaitan iblis sekalipun memberitakan, dia akan ambil. Ini tidak adil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Kalau kalian berbicara, hendaklah adil. Adil adalah jujur apa adanya, tepat di tempatnya, tidak zalim, tidak berlebihan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berbicara, adillah. Walau kana dha qurba, walaupun terhadap kerabat kalian sendiri, apalagi kepada yang lain. Kepada kerabat pun, kalau dia benar, katakan benar. Kalau dia salah, katakan salah. Bagaimana riwayat dari bapakmu? Ini anaknya yang ditanya. Dia diam. Tanyakan pada yang lain. Aku ingin bertanya padamu, karena engkau anaknya yang paling tahu. Dia berkata, Abi da'if. Abi lemah hafalannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, bukankah ini dianggap durhaka? Tidak. Itu kejujuran yang berkait dengan agama. Kalau dia kemudian menutupi aib bapaknya, maka datang hadis-hadis yang salah, berbahaya. Maka urusan ini, barakallahu fikum, apa yang berkait dengan agama, dengan periwayatan ilmu, periwayatan hadis, periwayatan masalah agama, hendaklah kita bersikap jujur apa adanya dengan berita yang thiqah. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan, wa bi'ahdillahi awfu, dan terhadap janji-janji kepada Allah tepatilah. dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tujadil 'anil ladina yaghtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Jangan kalian berjidal, berdebat hanya karena membela orang-orang yang yakhtanuna anfusahum, orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka man kana khawanan athima. Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat. Siapa yang berkhianat? Sekian banyak bentuk-bentuk khianat. Tetapi khianat yang paling mengerikan adalah pengkhianatan para da'i yang seharusnya menjelaskan mana hak, mana batil, kemudian dia tutupi. Itu pengkhianatan. Apakah itu batil? Anu, dia sesungguhnya bukan batil. Padahal batil. Dia tahu. Itu pengkhianatan. Demikian pula sebaliknya. Apakah itu kebenaran? Dia tahu itu kebenaran. Tetapi dia tutupi. Karena untuk keuntungan pribadinya. Ini juga pengkhianatan. Maka ahlul ahwa, ahlul bidah, kelompok sesat dan seterusnya, haulai khawan. Mereka itu khawanah. Para pengkhianat terhadap agama. Mereka tahu ayat itu tidak ke sana. Mereka tarik ke sana. Sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kaum muslimin tidak perlu berbantah-bantahan. Wala tujadil. Jangan kalian berjidal hanya membela orang-orang yang ahlul ahwa. Yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak suka orang yang berkhianat. Jangan dibela. Kalian berdebat habis hanya membela orang-orang yang sahibu hawa, yang pengekor hawa nafsu. Tatlah taufiq wal hidayah. Wa ta'ala ayahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasla ta'ala an yaghfir lana khatayana. Wa nasla ta'ala an yuthabbitana ala dinih, ala tawhid wa ala sunnah. Wa nasla ta'ala ayahdiyana wa yahdihum ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala ala Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.